Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian ini dapat memberikan pencerahan dalam hidup dan kehidupan kita dan memberikan panduan dan pedoman bagi kita sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwah. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa dan bagaimana yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka berhadapan dengan ayah mereka, kemudian ayat yang berikutnya berpindah pula menceritakan kepada kita bagaimana pula kondisi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak disebutkan dan tidak dijelaskan berapa lama Nabi Yusuf berada di dalam sumur tersebut sehingga datanglah orang-orang musafir atau traveler yang melintas di dekat sumur tersebut dan kemudian mengambil air. Ketika ayat ini menjelaskan bahwa ada musafir, juga tidak disebutkan dari mana asal mereka dan kemana tujuan mereka. Yang dijelaskan bahwa ada sekelompok musafir yang melintas di sumur dekat sumur tersebut dan niat mereka adalah untuk mengambil air. Nah, ketika mereka mengambil air, maka ketika itu salah seorang di antara mereka menurunkan timbanya, dan ketika tali timba itu turun, maka Nabi Yusuf alaihi salam bergantung di tali timba itu. Nah, ketika itulah orang yang mengambil air itu tadi merasakan sangat berat, dan ketika dia tarik ternyata ada seorang anak yang bergantung di tali timba tersebut. Ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam kisah ini. Betapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memelihara nabinya walaupun beliau berada di dalam sumur yang begitu gelap. Nah, setelah Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari sumur tersebut, ternyata para musafir itu melihat Nabi Yusuf dan menjadikannya sebagai budak untuk dijadikan barang yang akan diperjualbelikan. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan penjelasan bahwa Allah mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh musafir-musafir itu terhadap Nabi Yusuf alaihi salam, dan Allah mengetahui kemana Nabi Yusuf dibawa dan apa yang akan terjadi kepada Nabi Yusuf pada masa-masa berikutnya. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia cintai dari para anbiya, siddiqin wal mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah bahagian daripada mereka yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Tafadhal. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 19 ini mencerminkan kepada kita bahwa hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhitu ala kulli syai', Allah meliputi, memantau kita dari segala sesuatu. Bila CCTV hanya dapat memantau kita dari kepala kita, maka Allah dapat memantau kita dari bawah kepala kita, dari kaki kita, dari depan kita, dari belakang, kiri dan kanan. Wallahu muhitun, Allah meliputi kita. Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sifat orang yang takwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulai zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ini sangat menarik karena banyak orang yang menyatakan bahwa asal dia Islam layak dipilih. Sebenarnya tidak. Dalam Al-Qur'an disebutkan waqalatil a'rabu amanna qalu qala bal lam tu'minu walakin qulu aslamna qulu aslamna walamma dakhalal imana fi qulubikum. Jadi di sini jelas ada orang mengaku beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an berkata, "Kamu belum beriman, tapi berkatalah kamu baru Islam." Kecuali setelah iman, keyakinanmu kepada Allah itu tertancap di dalam jiwa, keyakinanmu kepada hari akhirat terhujam di dalam hati, baru berkata sebagai seorang yang beriman. Jadi menarik kajian kita tentang ayat-ayat yang digunakan sebagai sebagian asatidz untuk memilih pemimpin yang mukmin itu benar adanya. La yattakhizul mu'minunal kafirina awliya. Tetapi itu mukmin terhadap mukmin, bukan mukmin terhadap muslim. Kalau muslim belum tentu. Karena apa? Karena orang Islam bisa melakukan kezaliman. Orang Islam bisa melakukan pencurian. Orang Islam bisa melakukan perzinahan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Artinya orang iman itu tidak akan berzina. Orang iman itu tidak akan mencuri. Orang iman itu tidak akan korup. Bila orang iman, orang mukmin tidak mencuri, korup dan berzina, maka orang mukmin yang lain wajib memilihnya. La yattakhizul mu'minunal kafirin. Tapi bila dia melakukan kezaliman, maka hal itu tidak ada kewajiban bagi mukmin yang lain untuk memilihnya. Ini terkait erat karena apa? Karena iman mengamankan. Iman identik dengan amanah. Orang yang beriman akan melaksanakan amanah, dan orang yang beriman akan dapat mengamankan rakyatnya. Apalagi ditemukan di dalam surah Al-Baqarah ayat kelima, orang yang beriman itu akan membahagiakan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau dia beriman, dia akan mendapatkan petunjuk. Kalau dia beriman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bahagia akan dapat membahagiakan rakyat dan masyarakatnya. Tapi kalau orang Islam dan zalim, tentu kita tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mensejahterakan rakyatnya. Mungkin Ustaz Fajrul ada tambahan? Dalam kajian kita ayat ini juga, ketika Allah berfirman waja'at sayyarah, sayyarah di sini diartikan adalah musafir. Salah katanya dari kata sara yasiru, orang yang banyak berjalan itu adalah sayyarah. Tapi untuk saat ini, dewasa ini, arti kata dari sayyarah itu kalau kita lihat buka kamus itu artinya mobil, tidak lagi artinya musafir. Jadi sudah bergeser dari makna yang sesungguhnya, walaupun yang kita dapatkan di Al-Qur'an tidak akan bergeser dari maksud dan apa yang sudah dikatakan dalam firman Allah ini, karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Allah pentingkan di sini siapa yang menjadi musafir tersebut. Karena yang Allah ingin ceritakan di sini adalah bagaimana kekuasaan Allah itu dapat berlaku. Bagaimana kekuasaan Allah itu dapat berlaku dari rencana busuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama mereka sudah ingin membunuh, yang kedua tidak secara langsung dengan membuang ke dalam sumur. Inilah yang terjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah jelas bahwasannya Allah itu sangat mengetahui apa yang Allah ingin perbuat dalam hal tersebut. Jadi kita sebetulnya tidak perlu terlalu mengkaji lagi lebih mendalam bagaimana sepak terjang yang akan terjadi, karena itulah kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu Allah juga sudah menggariskan wallahu musta'an. Jadi di sini Allah ingin membisikkan kepada kita supaya kita perkokohlah ibadah kita, jangan terombang-ambing terhadap isu-isu yang sudah ada, terlebih-lebih lagi isu yang kita hadapi saat ini, yaitu dalam pemilu kada kita. Karena banyak sekali ketika iman kita itu goyang, kita akan berbuat yang tidak akan disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka cukuplah kita mengatakan wallahu musta'an. Begitu Ustaz Safiar. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal. Mungkin Ustaz Safiar ada tambahan sedikit, Ustaz, silakan. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, tadi Ustaz Fajrul menarik sekali ya, dari kajian bahasanya mengatakan tentang sayyarah. Jadi kalau mungkin orang dulu, Ustaz, yang jalan dengan kakinya kan begitu, yeah, sehingga dia disebut dengan sayyarah karena yeah, dia sendiri yang berjalan. Kalau yeah, sekarang kan mobilnya yang jalan gitu, kendaraan yang berjalan. Makanya mungkin disebut dengan sayyarah. Yeah. Atau kalau sepeda motor kita sebut dengan jawalah. Ismun alal musamma. Ismun alal musamma. Masyaallah. Ya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh amat kaya kajian kita ketika kita melihatnya dari aspek bahasa dan keindahan susunan katanya. Dan kalau kita lihat di sini betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan firman-Nya ini, maka Allah menunjukkan dan menyebutkan sesuatu yang terpenting-terpenting saja, yang sangat-sangat penting. Karena kajian ini tidak penting siapa yang datang dan apa tujuan mereka dan kemana mereka akan berangkat, maka tidak disebutkan secara jelas. Yang menjadi stressing daripada ayat ini adalah bagaimana kejadian kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan strategi busuk kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam tersebut terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan sebagaimana dalam ayat yang selalu kita dengar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Strategi busuk apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang baik, maka semuanya itu akan terkalahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membela hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini jelas betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada Nabi Yusuf akan keselamatan jiwa dan raganya, dan ini juga merupakan jaminan bagi umat Islam dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan dakwahnya bahwa Allah beserta dengan mereka. Mungkin itulah beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai catatan terhadap ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini memberikan hikmah dan panduan kepada diri kita sehingga kita dapat berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat disampaikan, saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.